بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. ويصح الاستثناء في الطلاق الاستثناء صحيح معهود وفي الكتاب والسنة موجود، ثم تارة يقع في العدد وتارة يقوء بلفظ المشيئة، فإن وقع في العدد فله شرطان، أحدهما أن يكون متصلا باللفظ، فإن انفصل فهو باطل، وسكتة التنفس والعي لا يمنعان الاتصال. قال إمام الحرمين: والاتصال المشروط هنا أبلغ من اشتراطه بين الإيجاب والقبول، لأنه يحتمل بين كلامي شخصين ما لا يحتمل بين كلام شخص واحد، ولهذا لا ينقطع الاتصال بين الإجاب والقبول، بل قبول بتخلل كلام يسير على الأصح، وينقطع الاستثناء. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini kita masih membahas tentang talak, dan pada kesempatan hari ini kita bahas talak al-istisna, talak yang dikecualikan. Apakah sah talaknya? Jadi talak dengan kalimat anti talikun illa, saya talak kamu cuman, gitu, ada cumannya. Ada pengecualian. Apakah talak dengan pengecualian itu terjadi? Lalu bagaimana syarat agar talak dengan pengecualian itu terjadi? Dan syarat peta. Dan talak yang seperti apa yang kemudian tidak terjadi walaupun dengan adanya masyiah, istisna. Kata Imam Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, وَيَسِحُ الْإِسْتِسْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ, dan sah, boleh adanya al-istisna'u, pengecualian di dalam tolak. Saya talak kamu cuman, gitu. Cuman, ada pengecualian. Saya talak kamu kecuali. Dan ini enggak biasa terjadi di budaya Indonesia. Kultur kita Indonesia tidak melazimkan, bukan sesuatu yang lazim ketika suami mentalak istrinya dengan adanya istisna bil masyiah, gitu. Al istisna'u, pengecualian, sahihun, itu adalah sahih dalam arti dibenarkan lughatan secara bahasa, ma'hudun juga dibenarkan secara syariat, sahihun ma'hud lughatan wa syara'an, wa fil kitabi wa sunnati, dan dalam kitab dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawjud, beberapa ada, jadi ada beberapa teks dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi Muhammad ada penyebutan yang kemudian dikecualikan, istisna, dengan kalimat illa, dan illanya itu sah, dan pengecualian itu sah, boleh terjadi, termasuk dalam hal ini. Karena secara bahasa dia bisa dipahami, jadi artinya secara bahasa semua orang yang memiliki bahasa memahami jika kalau perkataan itu diselingi dengan pengecualian, maka yang dikecualikan itu tidak termasuk dalam bagian pembicaraan, kan begitu. Secara bahasa orang menerima adanya istisna, wa ma'hudun, dan bisa secara syariat pengecualian itu juga terjadi. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya ketika membicarakan tentang mashuf, kan gitu, amarana Rasulullah, kata Sufyan Tsa'ah, siapa sahabat saya lupa tu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata salah seorang sahabat, amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kuna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayamin illa min janabah. Nabi Muhammad memerintahkan kita kalau kita sedang safar untuk tidak membuka sepatu kita illa, kecuali kalau janabah. Jadi ada penggunaan illa dalam teks syariat gitu. Makanya dikatakan sahihun lughatan ma'hudun syar'an wa fil kitabi wa sunnati mawjudun, dalam Al-Qur'an dan dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad ada. Tsumma taratan, kemudian yang namanya talak itu, maksudnya si istisna, maksudnya istisna itu kadang-kadang yaqu fil adad, terjadi dalam jumlah, terjadi dalam jumlahnya. Wa taratan yakunu yaqa'u bilafzil masyi'ah, kadang juga terjadi illa, pengecualian itu, cumannya itu, illahnya itu bil masyi'ah, bilafzil masyi'ah, dengan lafad adanya ke masyi'ah. Masyi'ah itu sekehendak. Kehendak siapa ya, tergantung nanti ngomongnya gimana. Kan ada yang mengatakan anti tarikun illa ayyasha'Allah, gitu. Illa insya'Allah. Jadi namanya, yang namanya talak itu, istisna itu bisa terjadi dengan adad. Adad itu jumlah. Anti tarikun thalathan illa wahida. Gitu. Fa'in waqa'a fil adadi, kalau istisna ada dalam jumlah, lagi mengecualikan jumlahnya, falahu syardhani, maka ada dua syarat untuk dikatakan lafaz talak dengan pengecualian jumlah itu sah. Ada dua syaratnya. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna muttasiran bil-lafzi, harus bersambung, ayyakuna harus bersambung itu pengecualian, muttasiran bil-lafzi dengan lafaznya. Anti taliqun illa, anti taliqun thalathan illa, dia mikir, gitu. Lo gua talak tiga lo, cuman mikir, cuman abis cumannya mikir, lo gua talak tiga lo, cuman nggak nyambung tuh. Jadi syaratnya kalau ingin mengecualikan itu jumlah talak dengan pengecualian illa, cuman kecuali, itu syaratnya harus nyambung omongannya. Fa inin fasal, tapi kalau itu terpisah, gua talak tiga loh, tapi dikurangin dua, dikurangin duanya kelamaan, dikurangin dua kelamaan. Fa inin fasala, kalau itu terpisah, fahuwa batil, maka istisnanya batil, pengecualian tadi gua talak tiga kecuali dua, gitu, kecuali duanya kelamaan, itu batil, kecuali duanya batil, maka yang terjadi adalah talak tiga. Jumhur ulama mazhab Imam Syafi'i mengesahkan adanya talak dengan jumlah yang lebih banyak daripada satu untuk sekali ucapan talak. Dan ini pandangan jumhur ulama selain Imam Ibn Taymiyah tentunya. Wasaktatut tanafusu, wasaktatut tanafusi, dan saktah, diam untuk tanafus, dia bernapas, lo talak tiga lah, cuman gitu, dia nafas dulu, emang nafasnya pendek ini orang. Wasaktatut tanafusi wal ayyi, dan diamnya untuk bernafas, wal ayyi, il ayyi itu orang yang gagap, lo gue talak tiga lo, cuman gitu. Wal ayyi la yamna'anil ittisal, itu tidak mencegah adanya ketersambungan. Walaupun secara zahir terlihatnya terputus karena dia nafas dulu atau karena dia gagap dulu, itu enggak ada masalah. Jadi terpisahnya lafaz talak dengan istisna adatnya yang terpisah karena omong nafas atau karena al-ayyi, gagap begitu, la yamna'anil ittisal, itu tidak membuat kalimat talak itu terpisah, jadi kalimat talaknya tetap gitu. Qala Imamul Haramain, kata Imamul Haramain Imam Al-Juwayni rahimahullah, wal ittisalu namanya yang namanya bersambung dalam hal talak adat ini, talak dalam jumlah yang lebih daripada satu, al ittisalul masyrutu, ketersambungan lafaz dengan istisna'nya yang disyaratkan huna dalam masalah ini, ablagh, itu lebih utama, lebih artinya lebih harus diperhatikan, min ittisal min ishtiratihi, daripada syarat baina, daripada syarat ketersambungan bainal ijab wal qabul. Kan kalau ijab saya nikahkan, saya kawinkan, ini kan memang ada syarat ittisal. Tapi syarat ittisalnya sih masih banyak toleransi dan pengecualian karena dari dua orang gitu. Jadi ini lebih ketersambungan dalam masalah talak lebih tinggi syaratnya dibanding ketersambungan dalam masalah ijab qabul. Kenapa? Li'annahu yuhtamal baina kalami syakhsaini ma la yuhtamal baina kalami syakhsin wahidin. Li'annahu yuhtamal, karena bisa jadi, yuhtamal, yuhtamal itu ya ditoleransi, baina kalami syakhsaini, karena ada sesuatu yang ditoleransi sebab ini dari dua orang, ijab dan kabul kan dua orang, ijab si apa namanya wali gadis, saya nikahkan kamu, lalu si penerimanya, si mempelai laki kan mungkin dia agak kaget dulu kan, ya saya terima begitu, jadi diampuni itu, ditoleransi itu, baina kalami syakhsin, antara dua orang, ma la yuhtamal baina kalami syakhsin wahidin, sesuatu yang tidak mungkin ditoleransi pada perkataan seorang. Ini ijab kabul harus nyambung, tapi dua orang, karena dua orang maka ada beberapa hal yang mesti ditoleransi, kan gitu. Misalnya ketersambungan, kepemahaman, ketersambungan dalam arti itu nyampenya suara gitu. Tapi kalau dari satu orang, nggak bisa toleransi yang terjadi pada dua lafadz orang itu disamakan kepada talak, kalimat talak. Karena talak diucapkan oleh satu orang, maka nggak butuh toleransi daripada yang lain. Jadi lebih tinggi ini maksudnya begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Walihada, dan karena sebab ini, la yanqati'u al-ittisal, ketersambungan tidak bisa putus, bainal ijab wa qabul. Jadi antara ijab dan qabul memang sering ada jeda. Dan itu dimaafkan karena dua orang. Tapi kalau kalimat talak kan bukan dari dua orang, tapi dari satu orang doang. Maka toleransi adanya ketidakbersambungan itu tidak ada toleransi. Harus nyambung begitu. Bainal ijab wa li hadza la yanqati'u al-ittisalu, tidak terputus apa itu ketersambungan lafad bainal ijabi wal qabuli, antara ijab dan qabul, bitakhalluli kalamin yasirin, dengan takhallul, dengan adanya takhallul, selaan bikalamin yasirin, dengan ucapan yang sedikit. Ayo jawab, ayo jawab, itu kan kalimat yang takhallul, tapi sedikit begitu. Itu alal asah menurut pendapat yang sahih. Sedangkan kalau lafaz talak enggak, saya talak kamu tiga, kecuali lu cepetan nyambungin, udah ditakhalul maki kalam gitu. Wa yanqati'u al-istisna'u 'ala sahih, dan kalau ada takhalul dengan kalam walaupun sedikit, yanqati'u al-istisna', istisna pengecualian itu terputus, alal ala sahih menurut pendapat yang sahih gitu. Jadi syaratnya harus nyambung kalau mau talak jumlah adat begitu, talak satu, talak dua, apa talak tiga, harus nyambung, pengecualiannya harus nyambung. Wa hal yushtaratu qarnul istisna'i bi awwalil lafzi, apakah harus yang namanya pengecualiannya itu nyambungnya di awal lafad, kan ada anti talikun salasan illa isnain kan gitu, kamu talak tiga kecuali dua. Maksudnya talak satu. Jadi illahnya di sini anti talikun salasan, harus nyambungnya di talikun salasan apa di isnain, illa isnain. Anti talikun salasan illa, ini nyambung di awal lafad atau nyambungnya di akhir lafad. Anti talikun diam, illa illa isnain. Anti talikun salasan illa isnain. Ha, begitu. Harus syaratnya nyambungnya ilahnya ini di mana, pengecualiannya di mana. Lu gua talak tiga lu, ya diem, cuman dua aja dah, ha gitu. Lu gua talak tiga cuman dua dah. Fihi wajahan, dalam hal ini ada dua pandangan ulama. Jadi maksudnya nih ada lafadznya ilahnya nempel di awal lafadz apa di akhir lafadz. Ini kita semua serumah nih lagi kurang pada sehat semuanya sejak beberapa hari yang lalu, sejak seminggu jatuhnya. Gitu nih tenggorokannya kering, batuk-batuk semua satu rumah kita. Kalau 2020 nih jatuhnya corona gitu. Cuman sekarang udah kurang laku kan gitu. Jadi orang nyebutnya pilek flu aja. Gitu. Ahaduhuma, jadi dua pandangan ulama tentang apakah harus illahnya nyambung. Tapi ini tadi ya, bahwa kebiasaan istisna dengan lafad bentuk seperti ini bukan kebiasaan Indonesia. Tidak lazim di masyarakat kita ada ucapan talak seperti ini. Walaupun mungkin ada ya beberapa orang yang sok-sokan aja habis baca kitab kemudian dia sok talak. Tapi ini enggak lazim di Indonesia. Ini emang ucapan yang biasa terjadi di beberapa negeri jazirah itu ya. Ini ucapan begini kan karena memang banyaknya orang laki yang kemudian mempermainkan kalimat-kalimat talak itu dengan istisna, dengan macam-macam lah, dengan talik begitu. Makanya dibahas. Kalau orang Indonesia enggak ada yang macam-macam gitu. Udah kagak demen gua talak loh gitu. Udah gitu. Enggak jadi gua enggak demen sama lo. Udah talak dah mulai ini kita cerai gitu. Itu gitu. Jadi enggak ada pengecualian. Jadi pandangan masyarakat Indonesia tentang nikah tuh saya lihatnya jauh lebih sakral dibanding oh iya iya. Ya, ayah lagi ngaji dulu. Enggak, enggak usah nangis. Yes. Ahaduhuma la. Apakah harus nyambung di awal lafad? Pendapat yang pertama tidak. Bal lau bada lahu al-istisna'u ba'da tamamil mustasna minhu. Fastasna hukima bisihatil istisna'. Bal, kalaupun laubada, seandainya muncul lahu al-istisna ba'da tamamil mustasna minhu, kalau seandainya istisnanya muncul setelah sempurnanya tamam, sempurnanya mustasna minhu. Mustasna minhunya kan tiga, anti talikun salasan, itu sempurna itu. Tamam mustasna minhunya udah sempurna, mustasna minhunya salasan. Tapi ilahnya kemudian datang, jadi gak ada syarat illa isnain, ah gitu. Maka itu enggak tidak disyaratkan. Yang penting ada istisna begitu. Fastasna, kemudian dia mengecualikan, baru dia mengucapin illa hukima bisihatil istisna, maka itu dihukumi sebagai keabsahan pengecualiannya. Jadi illanya nyambung di akhir lafaz bukan di awal lafaz. Anti talikun dia berhenti. Anti talikun salasan dia berhenti. Illa isnain. Ah begitu. Jadi illanya itu ada di lafad kedua. Itu tidak disyaratkan. Walaupun nempel di lafad kedua, itu talaknya sah. Hukima bisihatid istisna, maka istisnanya pengecualiannya dihukumi sah. Wa asahahuma, tapi pendapat yang paling sahih di antara dua pandangan ulama Syafi'i tadi, wadda'a al-Farisi, dan diklaim oleh Imam al-Farisi al-ijma' alaihi, bahwa ini adalah masalah yang disepakati ijma. Pendapat kedua nih, bukan pendapat pertama. Pendapat pertama kan tidak ada syarat. Tidak disyaratkan harus nempel di lafadz pertama. Tapi di lafadz kedua juga enggak apa-apa. Nah, kata Imam Al-Farisi enggak begitu. Justru pendapat ini yang sahih nih, yaitu pendapat yang ilahnya harus nempel di lafadz pertama. Wajawadda'a al-ijma. Kemudian Imam Al-Farisi mengklaim bahwa ini ijma. La yasih al-istisna'u hatta yasila bi awalil kalam. Tidak sah pengecuali itu sampai si istisna nempelnya di awal kalam, di awal lafaz. Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, al-asah. Pendapat yang paling sah itu wajhun salis, itu pendapat yang ketiga. Oh, ada pendapat ketiga nih jadinya. Bukan dua pendapat. Ibu, ibu di luar. Ibu di lagi di dalam di luar sana. Wajhun salisun. Sebentar lagi. Al-asah wajhun salisun, pendapat yang paling sahih adalah pendapat ketiga, wahuwa sihatul istisna. Jadi Imam Nawawi justru bilangnya, yang Imam Nawawi itu berarti Ad-Dimashqi. Kalau Nawawi Banten biasa nyebutnya Syekh Nawawi. Lagi juga di sini enggak bakal disebut karena beda zaman ini, Imam Taqiyuddin alisnya sama Syekh Nawawi. Ya, kadang orang sering salah nyebut. Jadi beberapa guru kita membedakan antara Nawawi di Damaskus dengan Nawawi Banten itu dengan penyebutan Syekh. Kalau Nawawi Damaskus itu nyebutnya Imam. Kalau Nawawi Banten itu Syekh gitu. Itu cuman bedain aja, sebenarnya dua-duanya imam juga gitu. Cuman kan apa namanya, lebih dulu Imam Nawawi Damaskus yang hidup. Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, al-ashahu, pendapat yang paling sahih, wajhun salisun, yaitu pendapat ketiga. Jadi kata Imam Taqiyuddin alisnya ada dua pendapat. Ternyata ada tiga nih pendapat ketiga. Yaitu sihatul istisna. Disyaratkan pengecualian itu sah bisyarti wujud niyah, dengan syarat adanya niat qabla faragi al-yamini, sebelum selesai itu ucapan sumpah. Wa in lam, maksudnya ucapan sumpah itu oleh ucapan talam. Wa in lam yuqarin awwaluha ay yuqarin awwalaha, walaupun tidak disandingkan, tidak diwarangi dengan lafaz. Yang penting ada niat. Memang dari awal selama dia ngomong tuh dia punya niat untuk mentalak tiga, tapi dikurangin dua aja gitu. Emang niatnya macam-macam gitu. Kalau emang niat mau talak satu, bilangnya talak. Iya. Jadi yuqarin anni. Wallahu alam. Sadaqallahu azim. Kita beresin. Udah. Insya Allah kita lanjut besok lagi. Kita mohon koreksi dari para asatid, para masyayikh, para buya. Saya mohon maaf. Dan memang keadaannya lagi pada kurang sehat di rumah gitu. Jadi pada apa namanya, membahas orang kampung memeler begitu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.